Pak Prabu, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Prabu. Bicara soal LPG itu menyangkut apa hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh diserahkan kepada satu BUMN, harus kebijakan pemerintah. Sebab multiplier efeknya kan luar biasa besar. Itu menyangkut ke urusan pabrik, urusan makanan orang rumah tangga. Ya hati-hatilah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prabu. Pak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Erik. Kan dulu kan Yusuf Kalla kan menyatakan bahwa gas itu lebih murah daripada minyak tanah. Tapi kita tidak tahu berapa sebenarnya perbandingan antara biaya pengolahan itu gas sama minyak itu dibeberkan. Sekarang kan kita lihat sekarang ini dengan alasan katanya di pasaran internasional gas katanya naik, maka dinaikkan. Itulah kita lihat akibatnya. Bisa aja nanti setiap tahun atau setiap saat itu harga gas itu dinaikkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Erik. Pak Gilbert, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, kalau saya nilai sih ini Pertamina udah sangat-sangat salah ya. Masa menaikkan harga, harusnya menaikkan harga kan dilakukan oleh pemerintah. Ini naiknya 23% terlalu tinggi sekali. Dan juga ini satu kesalahan ya. Dulu dia bilang gas lebih murah dari BBM. Bukti sekarang sudah naik, barangnya nggak ada. Gasnya itu sampai kita mau cari pun tidak ada. Bahkan sampai di Irian itu harganya 3 kali lipat. Ya kan, ini pemerintahnya sebenarnya sudah keos nih. Keos, pusing dan juga tidak tahu cara mengatur negara ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Gilbert. Pak Agung, selamat pagi Pak Agung, silakan. Selamat pagi. Saya pikir begini, jadi harga itu tidak selalu harus menyesuaikan dengan harga pasar di dunia ya. Jadi saya pikir memang ongkos produksi antara di negara lain sama di negara kita juga berbeda. Lalu bagaimana kalau pendapatan kita ini dengan pendapatan per kapita yang rendah harus menanggung biaya atau harga yang sama dengan harga yang di negara maju, ya memang tidak akan mungkin bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Jadi ongkos produksinya itu barangkali yang terlalu banyak dikorupsi sehingga harga minyak kita jadi sama, harga gas kita jadi sama dengan harga di sana. Barangkali itu yang mesti diinvestigasi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Agung. Pak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Saya sebenarnya melihat Pertamina menaikkan LPG ini ya, saya menilai memang kelihatannya pemerintah ini sudah dalam keadaan chaos ya. Kalau saya ada lihat sudut pandang dari saya dari rakyat lah. Dari dulu katanya minyak tanah diganti dengan LPG katanya kemudian akan lebih murah gitu kan. Tapi ya saya juga cukup surprise juga ternyata dia naikin lagi. Jadi kelihatannya pemerintah nih dengan omongan yang dulu tuh udah nggak konsisten dan kelihatannya ya mungkin seperti Bapak sebelum udah chaos kelihatannya keadaan kondisi bahan bakar di Indonesia ini. Ya mungkin juga nanti bensin dia pasti akan naikin lagi nih supaya sejajar dengan harga minyak dunia karena memang keadaan keuangan ekonomi Indonesia udah kritis. Saya rasa itu aja. Ya, terima kasih Pak Harko. Pak Adrianus. Pagi Bu. Ya, selamat pagi, silakan Bapak. Kelihatannya negaranya udah edan ya. Yang mestinya ditentukan pemerintah, Pertamina semena-mena. Kalau dulu alasannya bahwa itu Pertamina bakalan rugi lah. Gini lah ternyata dalam laporan-laporan keuangannya sampai pemerintah itu Pertamina itu keuntungannya 8, sekian triliun. Ya ini sesuatu yang lucu, rakyat ini setiap hari dibodohin terus. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.